Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Kita masih menjelaskan, membaca penjelasan dari Al-Hafidz Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullahu taala terkait dengan kedudukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah sunnah terkait dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu khadman thumma Utsman al-Arjahu warabiyuhum khair bariyati ba'dahum aliyun hariful khairi bil khairi munjihu. Menerangkan tentang manusia terbaik di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Kata beliau, wa innahum larahtu la raiba fihim, di dalam satu nuskhah wa innahum warahtu la raiba fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu. Ya, mereka berempat ini dan sekelompok lagi yang disebutkan nama-namanya itu dimasukkan, dipastikan masuk surga, dan mereka akan berjalan di surga dengan, ya, disebutkan beliau adalah yatazawarun, saya berkunjung, berziarah. Warah itu di sini maksudnya adalah sa'idun wa sa'dun wa ibn aufin wa talhatun wa amir fihrin wa ubaidah bin jarrah wa zubairu al-bumaddahu. Ya, 10 orang sahabat yang dikumpulkan dalam satu hadis, mubasyyarun bil jannah, dipastikan masuk surga. Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Utsman bil jannah, Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Kemudian tabaraka rahimahullahu taala, wa qul khaira qaulin bis sahabati kullihim, dan juga ucapkan dengan lisanmu dan yakini dengan kalbumu, ya, untuk mengucapkan ucapan yang baik memuji kepada seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah beriman kepada Rasul, ya, dan meninggal dalam keadaan di atas iman. As-sahabah man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun bih wa mata ala dhalika ala iman. Qala al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, walau takhallalat hurriddah. Qala wala taku ta'anan tu'ibu tajrahu, dan jangan kamu menjadi seorang yang mencela sahabat, mencaci maki, menjarah mereka. Faqad nataqal wahyul mubin wa fadlihim, wahyu masuk padanya, kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Wahyu yang Al-Qur'an dan Sunnah telah menyebutkan, menerangkan, menyebutkan, ya, tentang keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fil fathi, ya, dalam surat Al-Fath ayun, ada beberapa ayat lis sahabati tamdahu, yang memuji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-ta'liq ada sabda bin Safiq hafizahullah, wa qul yani bi lisani, ucapan dengan lisanmu, mu'takhidan bi janani, ya, dan yakini dengan kalbumu. Khairu atau khaira qaulin min as-sana 'alaihim, itu berupa ucapan yang baik itu adalah memuji mereka, bi dzikri mahasinihim, dengan menyebut kebaikan-kebaikan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasidqi jihadihim, ya, menyebutkan tentang bagusnya jihad mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa badli nufusihim an-nafisah, ya, mereka mengorbankan jiwa mereka yang sangat berharga fi mardhatillah wa rasul, semata-mata mereka korbankan semuanya, harta dan jiwa mereka, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Ilahi kalimatillahi ta'ala, untuk menegakkan kalimatullah, meninggikan kalimatullah. Qala rahimahullah, kata beliau, fal wajibu ala kulli mu'minin, maka yang wajib pada setiap mu'min, nashru mahasinihim, menyebarkan kebaikan-kebaikan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal kaffu amma fihi syaibatun, syaibatu tangkisihim, dan menahan diri, menahan lisan, ya, dari apa-apa yang ada padanya kotoran, ya, campuran kotoran yang tangkis, melecehkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berita-berita, kisah-kisah yang ada padanya, ya, pelecehan terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahan diri, jangan mengucapkannya, jangan menyebarkannya. Qala wa taraddi anhum, dan hendaknya bertaraddi, mengucapkan, mendoakan ridha Allah untuk mereka radhiyallahu anhum. Qala rahimahullah bidhallah, wa hadza la yahtassu bi ahli minhum dun ahadin, dan prinsip ini, kewajiban ini, wajib menyebarkan kebaikan mereka, menahan diri dari, ya, sesuatu yang mengandung pelecehan kepada mereka, wajib mendoakan ridha untuk mereka. Ini bukan khusus untuk satu dua orang sahabat, bal am, bahkan umum, untuk berlaku untuk seluruh sahabat. Kata Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullah, bis sahabati kullihim, ini berlaku untuk seluruh sahabat, minas sabiqin walahiqin, baik sahabat yang dulu masuk Islam atau yang terakhir masuk Islam, bidang muhajirin wal ansar, baik dekat muhajirin atau sahabat ansar, wa ghairihim, iya, dan selain mereka, min sa'ir ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, baik, ya, atau walaupun mereka adalah mereka-mereka yang masuk Islamnya terakhir setelah Fathu Makkah. Selama itu sahabat Rasul, maka wajib disebar, ya, kebaikannya, menahan diri dari cerita-cerita yang mengandung unsur pelecehan kepada mereka. Qala rahimahullah ta'ala, was-sahabi huwa kullu ma ra'a man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa ma ta'ala dari. Beliau menyatakan, sahabi itu adalah semua orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal, ya, di atas iman. Namun kata ulama kita yang lebih tepat, bukan ro'a tetapi laqiya, ya, sehingga masuk padanya Abdullah bin Maktum, para sahabat-sahabat yang, ya, tidak bisa melihat, yang buta, masuk ke dalam makna sahabat dengan definisi man laqiyan nabi, yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan di atas iman. Qala was-sahabatu kulluhum adul, dan para sahabat itu semuanya adalah orang-orang yang adil. Bita'adilillahi lahum wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bita'adilillahi lahum wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyatakan adilnya mereka itu adalah Allah dan Rasulnya. Qala ta'ala berfirman, kuntum khair ummatin uhjatin nas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Qala ta'ala, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Iya, kami jadikan kalian sebagai umat yang wasata, yang udala, yang adil, litakunu suhada'an nas. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di Hajjatul Wada', iya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berkhutbah kepada para sahabat, Rasulullah menyatakan, liyuballigh asyahid al-ghaib, hendaknya orang-orang yang hadir ia menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Beliau memerintahkan semua yang hadir dari sahabat Rasulullah SAW untuk menyampaikannya tanpa mengecualikan seorang pun dari mereka, karena semuanya adalah mereka adil sehingga semua diperintah untuk menyampaikan. Rasulullah SAW menyampaikan apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Liubalid asyahidu minkum al-ghaib. Qala wala taqta'anan tu'ibu wa tajrahu ay waqa'an fi aradhim. Jangan kalian menjadi orang yang mencela, mencerca kehormatan-kehormatan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu'ibuhum wa tasanqisuhum wa tajrahu fi adatihim, mencela mereka, melecehkan mereka, ya, menjarah keadilan mereka. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadha isharatun ila raddi maqalati ahli dharar wa zayg wal wabal. Ucapan beliau ini, ucapan beliau wala taku ta'anan tu'ib wa tajrahu, ini isyarat ia untuk membantah ucapan ahli dhalal, membantah ucapan orang sesat, orang yang menyimpang, min ahli rafad, dari orang-orang rafidah. Wa man nahaji nahjahum, dan orang-orang yang ikut manhaj mereka, mengikuti manhaj rafidah syiah, min ahli jafa wal bughd, yang mereka lah orang jafa dan benci kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kaifa yakunu dhalik wa hum ahlul jiddi wal ijtihad wan nushi wa ra'fati wa badhi ma'ruf li'ilai kalimatillahi wa idhari majabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-din al-matin wal haqqil mubin. Bagaimana mungkin terjadi, bagaimana mereka sampai lancang mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal para sahabat adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, bersemangat. Mereka adalah orang-orang yang nash, yang menginginkan kebaikan untuk umat ini. Mereka adalah orang-orang yang sayang kepada umat ini. Dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang telah badil ma'ruf, mengarahkan semua kebaikan yang bisa mereka lakukan li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimatullah, wa idhar, ya, untuk menampakkan, memenangkan apa yang dibawa oleh Nabi Rasulullah SAW dari agama yang kokoh ini dan hak yang jelas ini. Qala wa ma hadza, bersama dengan itu, faqad dataqal wahyu ya al-Quran al-munazzal ala nabi al-mursal. Saya sebutkan di dalam syarah Sesalifuzan Habibullah Ta'ala menyebutkan al-wahyu di sini yashmul al-Quran wa sunnah, karena sunnah pun adalah wahyu. Kata beliau, al-wahyu telah menyebutkan, jadi al-Quran al-munazzal yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menyebutkan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Demikian juga sunnah al-mubin, al-wadih, wahyu yang jelas, yang kasyf, menyingkap, menerangkan tentang keutamaan mereka. Wal-mudhir risail ahkam, yang menampakkan surah hukum-hukum. Wal-nasaih, wal-manaqib, wal-matharib, wal-ma'athir, wa-fadha'ih, para taqa. Wahyu telah menerangkan, iya, tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW, bifadlihim, ya, tentang fadilah mereka, keutamaan mereka. Wabarrahana an husni qasdihim, menjelaskan tentang bagusnya niat-niat baik para sahabat Rasulullah SAW. Wastiqamati fi'lihim, dan juga telah menerangkan tentang istiqamahnya perbuatan-perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Wabisurati al-fath, dalam surat Al-Fath Asy-Syarifah An-Nazilah Nabi SAW, ya, dalam surat Al-Fath, surat yang mulia yang turun kepada Nabi SAW bisana sadisah di tahun yang ke-6 Hijriah min al-Hijrah bada insarafihi min al-Hudaybiyah. Surat Al-Fath turun di tahun ke-6, ya, setelah beliau pulang dari Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Wa fiha kana baitur ridwan, dan di situ ada baitur ridwan. Wakanu arba'ata asyara wa mi'ah al-mashhur, dan mereka yang ikut baitur ridwan itu adalah berjumlah 114 orang. Di dalam surat tersebut ada ayun, ayun yakni jamu ayah, jamu dari ayat. Ada beberapa ayat li sahabatil kiram ridwanullahi alaihim tamdahu, yang ayat-ayat ini al-fatah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamdah tusni alaihim, iya memuji mereka bi'tidad mahasinihim, dengan menyebut satu persatu kebaikan-kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata sabda bin Shafiq hafizahullahu ta'ala, wal isyarah bidzalik, yang beliau isyaratkan faqad nataqal wahyu ya al-mubiru bifadlihim fil fathi ayun sabit tamdahu, itu adalah isyarat kepada ayat yang terakhir dalam surat al-fath. Ini isyarat kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ يَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَزْرَعَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُذْهِبُ الزُّرَاعَ لِغَيْظِ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. قَالَ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana muta'assiyan, barang siapa yang mau beruswah, barang siapa yang mau bertauladan, mencari tauladan, mencontoh, fal yata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya beruswah, bertauladan, mencontoh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ulu ummati quruban, karena mereka adalah orang-orang di umat yang paling baik kalbunya. Manusia di umat ini, di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik kalbunya adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa muhaqail aw a'maqaha ilman, mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Wa qallaha taqallufan, mereka adalah orang yang paling sedikit takallufnya. Wa qawamaha hadiyan, mereka adalah orang yang paling lurus bimbingannya. Wa ahsanaha halan, yang paling bagus keadaannya. Kaumun, mereka adalah satu kaum, adalah orang-orang ikhtarahumullahu bi suhbati nabiihi, yang telah Allah pilih untuk menemani nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamati dinihi, mereka adalah orang yang Allah pilih untuk menegakkan agamanya. Maka kata beliau rahim radhiyallahu anhu, fa'arifu lahum fadlahum, maka kenalilah, kenali, ketahui dan akui keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'arifu di sini yakni ketahui, kenali dan akui akan keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'u atharahum, dan ikuti atar mereka, jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka adalah di atas petunjuk yang lurus. Iya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam satu penjelasan beliau, al-aslu tsalits, iya, pokok yang ketiga yang tidak ada pada ahlul ahwa wal bidah, yang hanya ada pada ahlus sunnah ini, yaitu ittiba' fahmi sahabah, mengikuti pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami Al-Qur'an wa sunnah. Qala wa qala al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, idza ra'aita ar-rajula yatanaqqasu ahada min ashabi Rasulillah sallam fa'lam annahu zindiq, apabila kamu melihat ada seorang yang melecehkan satu saja, seorang saja sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah zindiq. Melecehkan satu orang sahabat, dia adalah zindiq. Ya, bagaimana lagi kalau seperti Syiah Rafidah yang mencela mayoritas sahabat radhiyallahu anhum, maka mengkafirkan mereka. Idza ra'aita rajul yatanaqqasu ahada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq wa ma adda ilaina dhalika kullah illa sahabah, tidaklah ada yang menyampaikan kepada kita semua dari agama ini kecuali para sahabat, para sahabat yang menyampaikan agama ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka faman jarahahum, barang siapa yang menjarah, yang ingin merusak keadilan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama arada ibtala kitab sunnah, yang dia inginkan hanyalah ingin membatalkan Al-Quran wa sunnah. Itu yang mereka inginkan. ketika mereka mencaci maki para sahabat, meruntuhkan keadaan para sahabat, yang mereka inginkan adalah juga meruntuhkan apa yang dibawa oleh para sahabat di Al-Quran dan Sunnah. Fayakunu jarhu bi alyaq, maka menjarah orang ini, menjarah orang yang telah menjarah sahabat, itu lebih pantas. Wal hukmu ala bizandaqah wal kadhib wal inad aqwa wa ahq, dan menghukum orang ini, menghukumi orang yang telah mencela sahabat dengan zindiq, iya, dengan seorang pendusta dan penentang, ini lebih pantas, lebih lurus dan lebih berhak. Demikian kata beliau rahimahullahu taala. Selesai terkait dengan masalah sahabat. Nanti kita baca masalah lain terkait masalah takdir dan masalah-masalah terkait apa yang akan ada di yaumil qiyamah, tentang iman bil qiyamah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.